Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kami dari tim Safir Al-Anzar kembali bertemu dan bersua dengan para pendengar sekalian melalui gelombang radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini yang merupakan kajian penafsiran Al-Quran akan mampu mewarnai hari kita untuk menjadi lebih cerah, akan mampu untuk mewarnai jiwa kita untuk lebih bersih lagi, dan akan mampu mewarnai segala gerak dan aktivitas kita agar apapun yang kita lakukan itu berangkat dari sumber yang bersih, yaitu jiwa kita, dilakukan dengan cara yang bersih dan akan kembali kepada Sang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita sudah memasuki ayat ke-70 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'um fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhumul azab asyadid bima kanu yakfurun. Bagi mereka kesenangan sementara di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas akibat atau dampak atau efek dari sikap dan perilaku orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ayat terdahulu sudah dijelaskan, mereka mengatakan ittakhazallahu walada, Allah sudah mengambil anak, Allah sudah mengadopsi anak. Mereka juga mengatakan perkataan-perkataan lain yang tidak layak pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap mereka ini tidak akan lepas begitu saja, ya. Allah menggambarkan kehidupan mereka dengan mata'um fid dunya summa ilaina marji'uhum, bahwa kehidupan mereka yang ingkar terhadap Allah, mungkin ada fenomena bahwa orang yang kufur, orang-orang non-muslim itu hidupnya jauh lebih kaya dari orang-orang muslim, ya. Atau hidup mereka tampak lebih, jabatan mereka jauh lebih tinggi daripada jabatan orang-orang muslim, dan peradaban mereka itu jauh lebih maju daripada peradaban orang muslim. Jangan ini dijadikan sebagai standarisasi untuk menilai betul tidaknya keimanan kita, karena Allah sudah menjelaskan mereka akan memperoleh mata'un fid dunya. Bukan berarti dengan sikap ingkar mereka itu mereka akan dijatuhkan oleh Allah, mereka akan dimiskinkan oleh Allah, mereka akan dipurukkan oleh Allah. Tidak. Karena Allah dengan sikap kasih sayangnya akan selalu memberikan rahmat terhadap siapapun yang dikehendakinya. Seluruh makhluknya akan mendapatkan rezeki dan limpahan rahmat serta kasihnya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan-hewan melata yang ada di atas permukaan bumi ini, rezekinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga dengan rezeki kamu. Jadi jangan silau dan terpana dengan kehebatan peradaban, kemajuan kebudayaan, kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap Allah atau orang-orang non-muslim. Karena itu adalah salah satu fenomena kehidupan mereka. Mata'um fid dunia, mereka akan mendapatkan kesenangan di dunia. Summa ilaina marji'uhum summa nuziquhumul azab asyadida bima kanu yakfurun. Tapi kelak mereka akan mendapatkan balasan dari apapun yang mereka lakukan, baik terhadap keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perilaku mereka yang berusaha untuk menghancurkan umat Islam dan menghalangi agama Allah berjalan di atas permukaan bumi ini. Satu hal terpenting harus kita garis bawahi, bahwa hidup ini adalah perjuangan. Kita sebagai seorang muslim punya hak untuk maju. Kita sebagai seorang muslim punya hak untuk mencapai peradaban yang tinggi. Tapi itu dengan satu catatan penting, bahwa semua dapat diperoleh kalau kita betul-betul berusaha dengan keras menggapai ridha Allah di atas permukaan bumi ini. Tidak hanya sekedar duduk di atas sejadah berzikir 24 jam, tidak juga pandai berdiam di masjid berlama-lama. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, mensejahterakan manusia, karena itu salah satu bentuk dakwah kita untuk menampilkan keberadaan diri kita sebagai hamba Allah yang berguna di dalam kehidupan ini. Bersama saya di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq dan juga Ustaz Safiar. Kami persilahkan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk meyakini bahwasannya kalimat Allah lah yang paling benar. Maka dilaranglah dalam kehidupan kita untuk berdusta, karena dusta ini adalah merupakan perbuatan orang kafir yang sengaja mereka melakukan prolog-prolog kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam itu terlena. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan mata'un. Mata'un fid dunya tsumma ilaina marji'uhum. Di sini dijelaskan bahwasannya bagi mereka itu sementara, kesenangan sementara. Maka telah dipaparkan oleh Ustadz Perdana, walaupun kebanyakan dari umat Islam ini hidup dalam garis kemiskinan, tapi yakinlah, dan kita harus berusaha mensejahterakan orang yang fakir dan miskin, orang yang memiliki uang, mendermakan hartanya bagi kemaslahatan umat dan saudaranya seiman dan seakidah, agar apa? Menseimbangkan kenikmatan yang dipandang kenikmatan orang-orang kafir ini adalah semu, akan tetapi kenikmatan umat Islam di akhirat adalah benar-benar khairun wa abqa, baik dan kekal selama-lamanya. Karena apa? Yakinlah kita, di sini Allah nyatakan lagi summa ilaina marji'uhum. Tempat kembali mereka itu tidak lain kepada Allah juga nyatanya. Nudzikuhumul adzab asyadid. Di sini juga Allah menyatakan dengan bentuk summa atau fiyah sebelumnya, yaitu menyatakan apa? Kami akan memberikan azab yang sangat berat dan pedih sesuai dengan kekufuran yang mereka lakukan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari kalau kita dalam kehidupan tanpa kita sadari banyak kita melakukan kekufuran, mulailah dari sekarang, mulailah kita membenahi diri kita, banyaklah kaji kesalahan kita, supaya apa? Jangan ada lagi image dalam pikiran atau benak kita, wah si pulan itu tak sholat tapi enak hidupnya, aku yang sholat kok tidak ada perubahan. Ini adalah omong kosong, pernyataan yang tidak ada dalilnya. Tapi yakinlah, orang yang beriman pasti akan memberikan buah. Tidak sekarang kebaikan yang kita lakukan, akan tetapi yang kedepannya itu dari keturunan kita, dari kesehatan dan sebagainya, Allah akan jamin itu. Inilah tambahan dari kami. Kami silahkan kepada Ustadz Karim kami, Syekh Fajrul Haq. Kami silahkan Ustadz. Iya. Kembali lagi kita kepada ayat ini, yaitu ketika Allah berfirman mata'un fid dunya, jangan sampai inilah yang menjadi tujuan kita di dalam hidup kita di dunia. Karena seorang mukmin bukan saja mata'un fid dunya, tapi dia akan mendapatkan mata'un fil akhirah. Artinya apa? Artinya ketika kita mengatakan mata'un fil akhirah, nikmat yang ada di akhirat itu, itulah dibahasakan dalam Al-Quran ini summa ilaina. Ketika summa ilaina, kata-kata summa itu adalah untuk menekankan. Karena apa? Karena banyak orang yang lalai dalam hal ini, maka perlu penekanan dalam ayat ini. Tapi bentuk tekanannya itu tidak terlalu banyak, karena orang semua hampir meyakini bahwasanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali kepada Allah, kalau kita lihat dalam ayat ini, yaitu yang tertera, yaitu Allah akan memberikan azab yang begitu dahsyat kepada orang-orang yang kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk hal inilah diingatkan Allah melalui ayat Al-Quran ini. Agar apa? Agar kita tidak sampai di akhirat pun nanti ke dalam api neraka. Karena kalau kita melihat bahwasannya azab itu sebetulnya amat sangat pedih. Tak sanggup seorang pun akan dapat bertahan dalam azab itu. Karena kita juga melihat bagaimana negeri kita ini didera dengan musibah demi musibah. Inilah yang sepertinya kalau kita itu anggap itu azab, apakah kita sanggup dalam menghadapi musibah tersebut? Baru kehilangan istilahnya harta yang kita cintai, yang kita senangi, rumah yang kita cintai dan kita senangi, habis begitu saja. Bahkan yang lebih tragis lagi, baru saja dibangun, hancur begitu saja. Na'udzubillah min dalik. Maka sesungguhnya kesenangan mata dalam bahasa Al-Quran ini, maka kita harus dapat mencapai baik itu di dunia dan di akhirat. Itulah sebetulnya yang mestinya kita gali dalam kehidupan ini. Karena kalau kita mengatakan, ada yang menafsirkan fit dunia, kata-kata dunia ini asalnya dari kata dana, dan bahkan ada juga orang mengatakan artinya hina. Tapi tidak selalu hina, bisa jadi kita di dunia ini akan lebih dekat. Dekat dalam arti kata tingkat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sangat menjanjikan, dan janji Allah itu tidak pernah tidak tercapai, tidak pernah dipungkiri. Karena Allah sudah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah selalu dan tidak pernah mengingkari janjinya. Itu pun tidak banyak orang meyakini hal tersebut, masih mementingkan kehidupan itu hanya sifatnya sementara. Padahal kita meyakini kehidupan kita yang abadi itu adalah nanti kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi. Ada satu pemahaman yang harus kita lekatkan di dalam pemikiran kita, dan juga ada kesadaran yang harus kita patrikan di dalam jiwa kita, yaitu apapun yang kita lakukan, kelak kita akan mati. Apapun kebaikan yang kemanapun kita akan pergi, kelak kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesehat apapun kita, maka pada satu saat kita akan mengalami sakit. Dan dalam kondisi susah apapun kita, maka satu saat kita akan bergembira dengan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sunnatullah, sunnatul hayah, la tabdila li khalqillah, yang merupakan ketetapan dari Allah dan tidak akan berubah, bahwa summa ilaina marji'uhum, siapapun kita dan apapun yang kita lakukan, kelak kita akan berhadapan dengan Sang Maha Pencipta yang akan memberikan hukuman dengan keras bagi orang yang melanggar, dan akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi orang yang melakukan kebaikan. Tinggal bagaimana kita menempatkan posisi kita. Apakah kita akan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan negatif kita? Maka lakukan apapun yang kita ingin lakukan. Apakah kita akan siap untuk mendapatkan penghargaan dan sanjungan dari Allah? Maka cepat-cepatlah dan bersegeralah untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan, karena itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selesai sudah. Pecah kita hari ini ya.